إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Sidang Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kalau tidak sungguh-sungguh dalam bertakwa, sesungguhnya kita ini cuma sekumpulan robot yang dirimut oleh alam bawah sadar kita. Ketahuilah bahwa 73% diri kita ini sebetulnya banyak dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Dan itu berarti hanya 7% dari perbuatan yang kita lakukan itu dengan penuh kesadaran. Andai tidak haqqatu khatih, kalau hidup tidak takwa dengan sungguh-sungguh, kita ini hanya sekumpulan robot yang dirimut oleh hawa nafsu kita sendiri. Banyak hal yang merimut kita sebetulnya dan kita tidak menyadari itu. Satu hari di sebuah pengajian, tiba-tiba ada jamaah yang ringtone-nya itu adalah musik lagu-lagu Sunda dengan seruling-seruling Sundanya itu. Tiba-tiba di antara jamaah refleks alam bawah sadarnya mengendalikan, aduh perut saya jadi lapar ini karena mendengar suara itu. Mungkin musik itu biasa dia dengar di warung-warung kuring barangkali, sehingga alam bawah sadar dia menggerakkan bahwa saya sedang lapar. Kita dengan semua pekerjaan kita dengan semua motivasi-motivasi kita, sesungguhnya banyak dikendalikan oleh sesuatu atau kita dirimut oleh luar diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya yang bakal selamat, yang tidak dirimut, adalah mereka yang ittaqullaha haqqa tuqatih, yang takwanya itu adalah yang sungguh-sungguh. Mohon maaf jamaah yang mau ngomong, kalau nanti di sela-sela saya agak batuk. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kematian terlanjur merenggut kita dan kita belum total dalam berislam, dalam berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini juga menjadi target bagi setiap individu. Kalau ada penipu paling ulung di dunia ini, maka maha gurunya adalah dunia itu sendiri. Al-Hakumut Takatur hatta zurtumul maqabir. Kalian sedang menghabiskan waktu untuk memperbanyak. Saya tidak berkata memperbanyak yang jelek, itu sudah jelas sesat. Memperbanyak yang baik, memperbanyak karir, memperbanyak harta, memperbanyak jamaah, memperbanyak pengikut, memperbanyak konstituen, memperbanyak apa saja. Tetapi sesuatu yang tidak ditujukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sia-sia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, cara tadabbur Al-Quran pada khutbah Jumat kali ini mungkin saya lebih banyak kepada masalah pengayaan ketimbang pembentukan paradigma. Karena pembentukan paradigma sudah saya mulai dengan 3 khutbah sebelumnya. Secara garis besar dalam kajian-kajian ulumul Quran, ada 8 cara orang membaca Al-Quran. ada 8 cara orang membaca Al-Quran. Pertama, orang membaca itu supaya mendapat pahala dan supaya bisa khatam Quran. Ini benar. Dalilnya adalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasana bi 'ashri amsalha." La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, satu poin. Dan setiap poin itu mendapatkan 10 kelipatan. Tidak kukatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi dengan membaca 3 huruf, dia sudah mendapatkan 30 poin kebaikan. Tanpa faham. Hadis ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW tidak menuntut orang untuk faham. Ini jenis pertama. Orang-orang awam umumnya membaca Quran itu adalah supaya mereka mendapatkan pahala dan khatam Quran. Jenis kedua. Orang membaca Quran itu untuk menghafal dan mengulangi hafalan. Al-hifz wal muraja'ah. Jadi para hafiz ini bisa menyelesaikan hafalan Qurannya dalam tempo 6 jam saja. Al-Quran yang 30 juz itu, 114 surat, dia bisa menyelesaikan dalam tempo 6 jam. 6 jam berarti kalau 30 juz dibagi 6 sama dengan 5 juz per jamnya. Itu bisa dilakukan. Membaca cepat, dan ini mustahil dia paham. Hal seperti ini juga tidak salah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Ta'ahadu hadzal Qur'an, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, lahuwa ashaddu tafallukan minal ibili fi uquliha." Ini dijelaskan dalam Sahih Muslim. Buatlah komitmen kepada Al-Quran. Kepada kita yang belum baca Quran sejak Ramadan lalu sampai sekarang. Dan sebentar Ramadan lagi, sungguh orang itu nekat sekali. Hidup tanpa bekal Al-Quran. Tidak power, tidak pula panduan hidup. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia mungkin tidak punya komitmen khusus terhadap Al-Quran. Kepada kantor dia punya komitmen. Kepada email dia punya komitmen. Kepada Facebook dia punya komitmen. Tetapi satu yang tidak dia punya komitmen adalah Al-Quran. Email dia replay, tapi Quran dia tidak pernah mereplay. Na'udzubillah min dzalik. Orang seperti ini mungkin karena tidak punya komitmen terhadap Al-Quran. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, ta'ahadu hadzal Quran. Buat komitmen terhadap Al-Quran. Demi Muhammad yang nyawanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Quran itu lebih mudah lepas ketimbang unta yang diikat. Al-Quran itu lebih gampang hilang diingatan ketimbang unta yang dalam keadaan terikat. Itu jenis kedua orang membaca Al-Quran. Ini juga benar. Jenis ketiga orang membaca Al-Quran adalah orang yang membacanya itu dengan tujuan membaca yang benar. Ini disebut dengan istilah ulumul Qur'annya qira'atul adad wa tartib. Membaca dengan bacaan yang benar secara tajwid dan tahsinnya. Dan ini juga sangat dianjurkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muffin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran ini telah kuturunkan dalam bentuk terpisah-pisah, bagian demi bagian. Litaqra'ahu 'alan nas, agar kau bacakan kepada manusia Al-Quran ini, 'ala muhsin, dengan perlahan-lahan, dengan bacaannya yang benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tertib, murattal dengan tahsin yang baik. Selanjutnya, cara orang membaca Quran jenis yang keempat. Qiraatul istima' wal imsak. Orang membaca Quran itu tujuannya untuk diperdengarkan kepada orang lain. Masjid BI misalnya menyelenggarakan acara simaan Quran. Si hafiz membaca Quran untuk ditasmi, diperdengarkan kepada orang lain. Atau budaya ini yang terakhir ini yang saya katakan ini tidak membudaya di Indonesia. Semiak ini menjadi kebiasaan Rasul dan para sahabat kalau berjumpa sebelum berpisah. Semiak ini, tolong perdengarkan kepadaku barang satu surat atau satu ayat atau satu lembar atau satu hizib. Ini menjadi komitmen. Satu hizib paling tidak tolong bacakan semiak ini. Perdengarkan kepadaku ayat Al-Quran. Mudah-mudahan setelah mendengar khutbah ini juga menjadi budaya di antara kita. Misalnya di kalangan sahabat itu kalau berjumpa sebelum berpisah, sami'ni surat Al-Ikhlas untuk memperkuat tauhid. Tolong perdengarkan kepadaku surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu dia berpisah dan kemudian iman menjadi kuat. Ini menjadi kebiasaan para sahabi dan tabi'in dan orang-orang yang saleh. Jenis membaca Quran yang kelima adalah qiraatul qiraat war riwayat. Membaca Quran berdasarkan ilmu qiraat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Diriwayatkan oleh 10 perawi, jadi ada 10 macam riwayat bacaan. Yang kita pelajari dan kita baca umumnya di Indonesia satu jenis. Riwayat Hafiz dari Asim, dari jalurnya Asim. Ini yang umumnya kita baca di Indonesia. Tapi orang-orang di daerah belahan Afrika, misalnya di Maroko, di Aljazair, di Tunisia, mereka membacanya dengan riwayat Waras umumnya. Jadi jangan merasa heran kalau nanti ada yang membacanya agak berbeda sama kita, karena kita baru tahu satu jenis bacaan saja. Itu pun kita belum selesai pahami dengan satu jenis bacaan. Bagaimana kalau kita mempelajari 7 macam tulisan di dalam Al-Quran Al-Karim. Cara membaca yang keenam adalah qiraatut tabarruk wal istishfa. Orang membaca Al-Quran untuk mendapatkan barakah. Ini sah saja. Misalnya membaca Yasin pada malam Jumat, surah Al-Waqiah, Al-Mulk, sah. Dan itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah Alkitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, penuh berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah, wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Jadi itu yang disebut dengan membaca Quran untuk mendapatkan barokah. Sah, dan itu ada. Wal istishfa, orang membaca Al-Quran untuk kesembuhan. Ruqyah yang syar'i misalnya, itu boleh. Dan setiap orang boleh meruqyah sebetulnya. Tidak harus datang ke tukang ruqyah. Dan saya kira ruqyah masal itu cenderung lebih banyak pada kesesatannya. Karena orang yang tadinya tidak sakit, lalu tersugesti, lalu menjadi sakit. Orang tua bisa membacakan ruqyah istishfa untuk anaknya. Misalnya Anda sebagai ayah membacakan ayat surah Al-Fatihah, misalnya sebab nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah ar-ruqyah. Dari 12 nama. Anda baca surah Al-Fatihah di atas air, lalu air itu Anda tiup, terus kemudian minumkan kepada bayi Anda, kepada anak Anda, lalu sebagian airnya Anda usapkan di kubun-kubunnya, itu sah. Itu namanya ruqyah, dan itu boleh dilakukan oleh orang tua. Kecuali yang sudah berbau-bau bisnis dan ekonomi, ini saya kira harus dijauhi, sebab kunci daripada kekuatan ruqyah itu adalah pada keikhlasan. Bukan pada kehebatan bacaan dan popularitas orangnya, bukan. Pada keikhlasan dan keyakinan yang disertai dengan pemahaman. Dan saya kira orang tua berhak untuk melakukan itu. Kemudian jenis qiraat yang ketujuh adalah Qiraatul amwat aw lil amwat. Orang membaca Quran untuk mayat. Misalnya biasanya sambil menunggu takziah orang membaca Quran, membaca surat Yasin. Tidak salah. Tapi kalau mengkhususkan hanya surat Yasin, ini barangkali bisa jadi bid'ah. Harus baca itu misalnya. Sebab dia sudah mensyariatkan sesuatu yang baru. Sebab dalam hadis jelas sekali, bahwa kisah tentang pemuda yang terperangkap di sebuah gua yang dijadikan dalil oleh Imam Ibn Taimiyah tentang berwasilah. Ada tiga jenis wasilah. Satu dengan sedekah, dua dengan amal saleh, dan yang ketiga dengan ayat-ayat Quran. Jadi boleh. Jadi pahala Quran yang kita bacakan ini untuk mayit itu sah. Itu boleh. Itu namanya qira'ah al-amwat atau lil mayyit. Qira'ah untuk mayit. Tapi dari semua jenis qira'ah, dari semua jenis baca Quran, yang paling tinggi statusnya dan untuk itu sebetulnya Quran diturunkan adalah qira'ah at-tadabbur wa ta'ammul. Membaca Quran dengan penuh penghayatan. Seperti apa konkretnya? Rasulullah SAW satu hari ada satu riwayat yang dibacakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW wa huwa yusalli dzata lailatin yuraddidu ayatan hatta asbah yarkah biha wa yasjud biha. Kata Abu Dzar, satu malam aku melihat, memperhatikan Rasul itu SAW dari pertengahan malam sampai subuh ruku dan sujud, ayat yang dibaca itu cuma satu. Itu yang dibaca pada saat berdiri, itu juga yang dibaca pada saat ruku, itu juga yang dibaca pada saat sujud. Surat yang dibacanya adalah surah Al-Ma'idah. Di ayat 118. A'udzubillahirrahmanirrahim. In tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Artinya, ya Allah, jika engkau berkehendak untuk mengazab mereka, apalah mereka? Mereka cuma hamba-Mu. Wa in taghfir lahum. Tapi jika engkau berkenan untuk mengampuni dosa-dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah yang tidak pernah terkalahkan, al-aziz. Selalu menang. Bahkan melawan apa saja. Al-hakim dan maha bijaksana. Ini ayat dibaca oleh Rasul pada saat ruku, pada saat sujud. Anda mungkin bertanya, loh kok baca Quran kan dilarang pada saat sujud? Ya, baca Quran di saat sujud dilarang, tapi berdoa dari Quran di saat sujud boleh dan benar. Anda misalnya berdoa, tapi doa itu Anda ambil dari Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk keluarga seperti itu bagus sekali dibaca pada saat sujud. Anda ingin punya anak, anak-anak sukses. Doa seperti Ibrahim berdoa untuk Ismail alaihissalam. Apa doa Ibrahim untuk anaknya? Setiap saat. Rabbi ja'alni muqimas salat. Wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Atau lanjutkan dengan ayat setelahnya. Rabbana gfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Itu doa Ibrahim alaihissalam untuk anaknya. Sehingga menjadi sosok ahli tauhid. Sebab kalau anak sudah menegakkan sholat, doa itu kan Rabbi ja'alni muqimah sholat. Ya Allah, jadikanlah aku ayah yang menegakkan sholat. Jadikan pula itu kepada anak-anakku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Kalau itu sudah terjadi pada bapak dan mendoakan anak, percayalah Pak, di belahan bumi manapun anak kita selalu tercukupkan rezekinya. Selalu berada di lingkungan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita akan bertemu dengan teman-teman yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah seperti itu. Ada di dalam surah Ibrahim. Ayat 40. Rabbi ja'alni muqimus salah. Wa min dhurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Sekaligus doakan juga orang tua. Itu dilanjutkan ayat ini. Itulah doa Ibrahim. Rabbana gfirli. Waliwalidayya walilmu'minin yawma yakumul hisab. Rasul kemudian ditanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau terus-terus mengulang ayat ini dari awal sampai akhir? Aku kata Rasul, inni sa'altu rabbi syafa'at li ummati wa hiya na'ilatun man la yusyriku billahi syai'an. Apa jawaban Rasul ketika ditanya, kenapa engkau berulang-ulang membaca ayat itu? Ayat ini sebetulnya berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam yang mendoakan umatnya. Begitulah pemimpin yang sesungguhnya, yang mendoakan umatnya. Kata Rasul, kenapa aku mengulang-ulang surah Al-Ma'idah ayat 118 tadi? Karena aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku. Dan setiap umatku pasti memperoleh syafaatku selama mereka tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang aku mohon. Begini kira-kira tadabbur Quran walau di tempo yang singkat. Secara mindsetting, coba gambarkan begini. Andai Quran itu adalah software atau ruh. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Anda bisa menjadi orang-orang yang terinstalasi dengan Al-Quran sebagai software kalau Anda dan saya sudah kompatibel dengan softwarenya. Bagaimana mungkin software bisa masuk ke hardware kalau hardwarenya tidak kompatibel? Ini persoalan mendasarnya selama ini. Jawab yang mengumumkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana menjadi pribadi yang bisa kompatibel dengan Al-Quran Al-Karim sebagai software? Supaya alam bawah sadar kita ini tidak terimu oleh hawa-hawa nafsu di luar diri kita. Caranya begini. Lewat tadabur misalnya surah Al-Baqarah ayat 1-5. Saya ingin praktekkan tadabur dalam waktu singkat. Ka'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hanya Allah yang mengerti artinya. Orang kafir bertanya, bodoh sekali Muhammad itu. Dia membawa risalah, tapi dia sendiri tidak paham. Cuma Allah yang tahu artinya. Itu argumentasi orang kafir. Bagaimana mungkin saya mengikuti Muhammad kalau Muhammad sendiri tidak paham kitab suci yang dibawanya? Jawabnya adalah, karena Al-Quran ini tidak akan pernah bisa difahami oleh siapapun, hatta Muhammad sendiri, kecuali Allah yang Maha Tahu yang mengajarkan. Ar-Rahman mu'allam Al-Quran. Itu jawabannya. Artinya di hadapan Al-Quran, kalau kita lihat, sebelum Alif Lam Mim itu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu begitu gamblang, intisari keseluruhan Al-Quran ada pada Al-Quran, dan intisari seluruh Al-Quran ada pada surah Al-Fatihah. Intisari Al-Fatihah ada pada Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Itu begitu metodologik sekali. Setelah Quran begitu gamblang, maka dari 113 surat yang dijadikan sebagai keterangan Al-Fatihah, yang mendapatkan tempat pertama adalah surah Al-Baqarah untuk menjadi keterangan Al-Fatihah. Tapi menariknya, di surah Al-Baqarah kita dihadapkan kepada serangkaian Al-Ahzab Al-Muqattarah, huruf-huruf yang tidak bisa dipahami artinya. Kita betul-betul dibuat hang oleh Al-Quran itu. Alif Lam Mim. Sebuah rangkaian abjad yang mengandung nada dan irama yang hanya Allah yang tahu maknanya. Maka di situ kita harus tetap tunduk kepada Allah agar Allah ajarkan kepada kita Al-Quran Al-Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran as a manual life, Al-Kitab, panduan hidup yang sempurna, itu tidak akan pernah bisa dijadikan petunjuk kecuali bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwanya seperti apa? Ini yang disebut dengan pribadi yang kompatibel. Pribadi yang kompatibel dengan Al-Quran itu adalah orang yang punya 5 kriteria menurut surat Al-Baqarah ini. Jadi, sebelum Anda bertadabur Al-Quran, Anda harus posisioningkan diri dulu. Bagaimana posisinya supaya Al-Quran bisa masuk sebagai software ke dalam diri kita? Satu, Al-lazina yu'minuna bil-ghaib. Harus benar dulu iman bil-ghaibnya. Tapi kalau kita bicara gaib di Indonesia ini identik dengan mistik. Ini persoalan besar. Orang Indonesia itu kalau diajak bicara soal gaib, larinya kemana? Ke mistik. Ini juga sebuah kesesatan. Jangan remuk-remuk. Saya ingin katakan secara singkat saja dan secara rasional bahwa orang iman bil gaib itu kira-kira konkretnya begini. Apa yang akan menjadi kenyataan adalah apa yang Allah katakan di Quran dan apa yang Allah janjikan di Quran. Itu yang menjadi kenyataan bagi orang-orang yang beriman kepada yang baik. Dia tidak terlalu mengikuti kalkulasi dan asumsi-asumsinya. Saya kira ini nanti bisa didiskusikan, tapi saya ingin tekankan, kalau Anda ingin menjadi orang yang beriman kepada yang baik, jangan terlalu percaya dengan mata Anda, jangan terlalu percaya dengan telinga Anda, jangan terlalu percaya dengan kalkulasi Anda, dan jangan terlalu percaya dengan asumsi Anda. Yang harus menjadi fakta adalah apa yang Allah katakan di Quran dan apa yang Allah janjikan di Quran. Pegang itu baik-baik. Selebihnya cuma fata morgana, tipu daya, asumsi. Itu iman gaib yang kuat. Jadi satu saat, jika Anda berhadapan dengan sesuatu yang tidak realistis, jangan terlalu percaya dengan realita logika Anda. Logika Anda bukanlah sebuah kenyataan. Teori kenyataan yang sesungguhnya adalah apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Singkat cerita, Anda mau tahu apa yang terjadi masa lalu? Persis seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan Allah janjikan di dalam Al-Quran. Anda mau tahu apa yang terjadi hari ini dan Anda tidak membaca Quran? Persis seperti yang Quran katakan dan Allah janjikan di dalam Al-Quran. Anda mau tahu apa yang terjadi masa depan? Persis seperti apa yang Quran katakan dan Allah janjikan di dalam Al-Quran. Itu iman gelombang. Yang kedua, pribadi yang kompatibel dengan Al-Quran sebagai software adalah وَيُقِيمُنَا الصَّلَةَ, mereka yang mendirikan salat. Ada satu cerita untuk menekankan ini. Umar bin Khattab satu hari dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ketika menjadi imam, di rakaat kedua, 7 tusukan. Menariknya, ketika Umar menjadi imam sebagai seorang khalifah, 7 kali ditusuk, itu kan berarti mestinya sudah bisa berontak pada tusukan yang pertama. Nanti setelah tumpah ususnya, setelah dipotong perutnya itu oleh Abu Lu'lu, baru kemudian Umar teriak dan jatuh. Abu Lu'lu kemudian lari dan tertangkap lalu dibunuh. Umar kemudian dilarikan ke rumahnya. Kata anaknya, Abdullah bin Umar, ketika aku menutup darah ayahku di perutnya, kukira aku telah menutup darahnya untuk tidak keluar, tapi ternyata tanganku masuk ke dalam perutnya. Saking dalamnya, tangan itu kemudian masuk dan lebarnya melahan pada perut Umar bin Khattab. Tapi yang menarik, setelah orang sekeliling Umar menangis dan sedih di rumahnya, Umar kemudian mulai ciuman. Apa yang pertama kali Umar katakan? Bukan siapa yang membunuhku, kenapa aku kesini, kenapa aku berdarah, bukan itu yang dikatakan oleh Umar. Kekanan Umar melihat laki-laki berada di sekelilingnya. Kanan sudah selesaikan sholat. Ke kiri dan dilihat perempuan ada di belakang sana. Kalian sudah selesaikan sholat. Itu yang pertama kali Umar katakan. Dan Umar berusaha untuk duduk. Anda tahu apa yang Umar lakukan? Tolong ambilkan air wudhu. Tadi aku belum sempat selesaikan sholatku. Aku belum sempat selesaikan sholatku. Dan di akhir hayatnya, apa kata Umar bin Khattab? Sebelum kematiannya, dia bertanya, siapa yang membunuhku? Abu Lu'lu al-Majusi. Apa kata Umar? Alhamdulillah, aku akan bertanggung jawab di hadapan Allah, dan lawanku di hadapan Allah nanti adalah orang yang tidak pernah sujud selamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, tadi saya nasihati diri saya sendiri dan Anda tentang doa Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Kalau Anda seorang ayah yang paling bijak, Anda akan menjadi ayah yang paling berharga bagi anak Anda adalah ketika Anda menjadi seorang ayah yang tegakkan sholat di rumah Anda. Dan percayalah, bukan pekerjaan Anda, bukan karir Anda, bukan gaji Anda yang mensejahterakan rumah Anda. Disebutkan di dalam surat Thaha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal-'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk didikan sholat dan bersabarlah yang banyak dalam mengerjakan itu. Kalau itu sudah kau lakukan, aku tidak akan bebani kamu capek-capek cari rezeki. Aku yang akan datangkan rezeki ke rumah. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk menjadi pribadi yang kompatibel adalah bersedekahlah, berinfaklah, bersodakohlah, berzakatlah. Tapi ada satu lagi yang takut dilakukan umat Islam berkaitan dengan harta. Jihad bil mal. Ini jarang dibahas bahkan dalam ekonomi syariah. takut dibahas soal ini. Bahkan kita dibahas dalam ekonomi syariah, jihad fil mal. Yujahidu nabi amwali wa anfusihim. Mereka berjihad dengan nyawa dan harta mereka. Bicara ekonomi syariah untuk mendatangkan untung setiap orang berani. Tapi berbicara tentang jihad fil mal, harta untuk tegakkan la ilaha illallah, tidak setiap profesor dan ahli syariah berani mengatakannya. Pribadi yang kompatibel, wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Beriman kepada Quran yang diturunkan dan beriman kepada kitab-kitab sebelum yang diturunkan. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ. Yang kelima adalah pribadi yang berakhirat oriented, orientasinya ke akhirat. Itulah lima ayat jamaahimakumullah, walau tidak sempat semuanya dibahas. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahman Al-Alam Al-Quran Khalaq Al-Insan Al-Azamah Al-Bayan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Hada Nabi Al-Kareem Al-Nabi Al-Ummi Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallim A'udhu Billahi Min Ash-Shaytan Al-Rajim Afala yatadabbaruna Al-Quran Am ala qulubin aqfalha. Kalau selama ini belum tertarik tadabbur Quran, percayalah. Kalau sampai menjelang Ramadan, Quran juga belum dapat prioritas, percayalah. Penyebabnya satu. Am ala qulubin aqfalha. Karena kalbu kita sedang terkunci. Sehingga ada yang lain yang lebih prioritas. Kalau ingin buka kunci-kunci kalbu itu, mulai sekarang ambil Quran, baca dari berjemaah. Beli kitab tafsir dan baca dengan sungguh-sungguh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Target kita baca Quran itu adalah bisa merasakan langsung bahwa Quran ini sungguh-sungguh dari Allah. Itu target. Yang paling baik agar kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, targetnya adalah bagaimana Quran yang kita baca ini kita rasakan betul, dan setiap orang harus merasakannya sendiri. Harus mencari sendiri, menemukan connection-nya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan baca Quran. Dan Anda tidak bisa mendapatkan koneksitas itu dengan Allah Subhanahu wa taala kalau Anda tidak tadabbur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala sahabati ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmid din. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا